Layange Rasul Paulus marang Filemon. Iki layang sangka Paulus sing disetrap nglabuhi Gusti Yesus Kristus lan sangka sedulur Timotius marang Filemon, kancaku tunggal penggawean. Layang iki uga kanggo sedulur wedok Apia lan sedulur Arkipus, kancaku tunggal penggawean ing Gusti, lan uga kanggo pasamuan sing ngumpul nang omamu. Muga-muga Gusti Allah Bapake awake dhewe lan Gusti Yesus Kristus ngetokke kabeciane lan katentremane marang kowe kabeh. Filemon, saben-saben aku ndongake kowe. Aku matur kesuwun marang Gustiku. Awit aku krungu bab katresnanmu marang para sedulur tunggal percaya lan bab percayamu marang Gusti Yesus. Sing tak suwun nggonmu padha percaya bebarengan bisa marake kowe kabeh duweni kaweruh marang sembarang sing becik. Dadine Gusti Yesus Kristus bisa diluhurke. Filemon, katresnanmu ndadekke bungaku lan bangun atiku. Jalaran kowe nyegerke lan ngayemke atine sedulur-sedulurmu tunggal percaya. Aku iki wakile Gusti Yesus. Mulane aku yo duweni kuasa merintah kowe nindake barang sing perlu. Nanging aku ora merintah, aku luwung nembung marang kowe. Awet aku tresno marang kowe. Kowe ngerti dhewe, aku iki wis tuwa. Lan meneh, aku nang setrapan iki jalaran aku nglabuhi Gusti Yesus Kristus. Aku nembung kowe Bapak Onesimus. Dekne tak aku anakku dhewe. Awet aku sing nuntun dekne nang dalane Gusti. Yo nang setrapan kene. Onesimus iki maune ora kanggo gawe apa-apa kanggo kowe. Nanging saiki dene kanggo gawe. Ora namung kanggo kowe wae, nanging uga kanggo aku. Pancen dene tak tresnani tenan. Nanging saiki dene tak kongkon balik menenang gonmu. Karepku Onesimus ya wis ben nang kene wae karo aku. Dadine bisa dadi wakilmu, ngrewangi aku suwene aku nang serapan kene. Kowe ngerti nek aku distrap jalaran aku ngabarke pituture Gusti Yesus. Nanging aku mau meksa kowe. Aku malah seneng nek nggonmu gawe becik marang aku kuwi sangka karemu dhewe. Mulane aku yo nembung marang kowe dhisik. Kowe kelangan Onesimus dilok. Nanging menawa wae saiki dene bakal nang nggonmu meneh selawase. Saiki dene dudu mung selaf wae nanging ngungkuli kuwi. Dene saiki sedulurmu yang percaya lan ing katresnan. Aku tresno banget marang Onesimus. Kowe mesti yo ngungkul-ngkuli aku tresnane marang dekne. Awet kuwi selafmu dhewe lan dene percaya ing Gusti Yesus. Mulane nek kuwi tenan ngaku aku iki kancamu tunggal percaya, Onesimus yo ditampa meneh kaya nggonmu nampa aku. Nek dekne duwe salah apa duwe utang karo kuwi, aku sing tanggung. Aku dhewe sing nulis layang iki. Aku saku mbayar. Aku ora sangelingke bab utangmu marang aku. Yo kuwi uripmu dhewe. Awet aku sing nuntun kue nang dalane Gusti. Filemon sulurku, aku genten ditulungi. Awet dhewe tunggal percaya ing Gusti Yesus Kristus. Aku mbok dibangun. Aku nulis layang iki awet aku percaya tenan nek kue bakal gatekke marang penjalukku. Aku ngerti nek kue bakal nompo Onesimus lan bakal gemati marang dekne. Kejaba sangka kuwi, aku percaya nek sangka pandongamu aku bakal ditokke sangka serapan kini. Dadine ora suwi meneh aku bakal kepethuk karo kowe. Mulane aku nyuwun. Aku mulai dicaweske kamar. Sulur Epafras kirim selamat marang kowe. Dene disetra bareng karo aku jalanan nglabuhi Gusti Yesus Kristus. Kanca-kancaku sing nyambut gawe karo aku, kaya Markus, Aristarkus, Dimas, lan Lukas uga padha kirim selamat. Cukup semene layangku iki. Muga-muga Gusti Yesus Kristus ngetokke kabecikane marang kowe kabeh.